wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Iman, kemudian beramal saleh di atas dasar keimanan tersebut. Laki-laki ataupun perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh akan kami jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh akan kami balas mereka, ganjaran mereka, pahala mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka amalkan. Maka ini adalah sebab pertama dan utama ketika seorang ingin menginginkan dan mengharapkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya adalah bagaimana betul-betul mewujudkan keimanan yang kemudian diiringi dengan amalan yang saleh di dalam rumah tangganya masing-masing, yang diwujudkan oleh setiap individu dari anggota keluarga tersebut. Kemudian sebab kedua yang disebutkan oleh al-muallif, penulis di sini, an yuqama fil buyuti dzikrullah azza wajal, ditegakkan dan dihidupkan di dalam rumah tersebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana yang beliau sampaikan, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, di dalam risalah beliau ini, perkara ini hampir ya dilupakan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Ya, yang ini menjadi muhasabah bagi diri kita sendiri, renungan. Apakah kita sudah menghidupkan zikir kepada Allah, zikrullah, membaca Al-Qur'an, memahami, mentadabburi isi Al-Qur'an, atau zikir-zikir yang lainnya, zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir setelah sholat, ya, zikir-zikir yang sifatnya mutlak, membaca doa ketika hendak melakukan sesuatu, ketika hendak makan, ketika hendak masuk ke dalam rumah, ya, sedikit dari kita yang melakukannya, dan justru banyak dari kaum muslimin yang menggantikan zikir-zikir tersebut, ya, dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, mendatangkan kesia-siaan, bahkan mendatangkan mudarat seperti musik dan lain sebagainya. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga yang ketiga, yang pertama adalah mentahqiq, merealisasikan keimanan dan amalan saleh dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, menegakkan dan menghidupkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah setiap individu dari anggota keluarga melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dalam anggota keluarganya tersebut. Seorang suami, seorang bapak sebagai kepala rumah tangga, maka dia sebagai pemimpin rumah tangga. Seorang istri, dia memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya. Di sisi lain, seorang istri sebagai seorang ibu, dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dia bertanggung jawab terhadap rumah, ya, urusan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu qawwamun, mereka pemimpin atas kaum wanita dengan sebab apa yang Allah lebihkan, Allah utamakan dari mereka, dan dengan sebab ya mereka menginfakkan ya apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Jangan dibalik. Ya, justru yang berkuasa di dalam rumah tangga adalah istri. Ini keliru. Ya. Karena sering kita dengar istilah ikatan suami takut istri. Ya, apa ini? Memalukan. Ya. Celotehan-celotehan, candaan-candaan yang mungkin berdasarkan kenyataan sehari-hari, bahwasanya banyak sekali yang namanya laki-laki takut sama istrinya. Yang namanya laki-laki dia pemimpin. Ya. Oh, ini diskriminasi, bukan masalah diskriminasi, memang demikian tugasnya. Ya, setiap orang pada fungsinya masing-masing. Setiap orang pada fungsinya masing-masing. Ya. Tidak ada istilah emansipasi wanita dalam Islam. Di dalam Islam yang namanya wanita dimuliakan dan dihormati. Ya. Akan tetapi bukan berarti mereka harus melakukan apa yang dilakukan oleh kaum lelaki. Ya. Mereka memiliki tugas yang sangat penting yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun, yaitu tugas di dalam rumah tangganya. Ya. Bertanggung jawab atas rumah suaminya, bertanggung jawab atas anak-anaknya. Al-ummu madrasatun ula. Ibu adalah madrasah. Sekolah yang pertama adalah ibu. Ya, ibu yang mendidik pertama kali anak-anaknya. Ya, ini kenyataan, tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh seorang ibu. Ya. Anak satu, anak dua, tiga, lebih dari tiga terkadang kumpul dalam satu rumah. Ya, coba aja bapaknya suruh ngatur semua anaknya, bingung sendiri. Tidak akan mampu kecuali oleh seorang ibu. Dan ini adalah tugas yang sangat penting dan sangat mulia. Jangan remehkan seorang wanita, jangan remehkan tugas itu dan menganggap profesinya di luar rumah jauh lebih penting dari ya tanggung jawabnya di dalam rumah tangganya. Tidak sama sekali. Ya. Maka ketika setiap individu dari anggota keluarga menempati dan bertugas serta berfungsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, ya ini akan menjadikan atau menjadi sebab keberlangsungan rumah tangga itu berjalan dengan seimbang, stabil. Ya. Ini diantara beberapa sebab yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Wa min asbabi sa'adatil usar. An yasudahal wuddu wal mahabbah. Yaqulullahu azza wa jal. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga, bahwasanya keluarga tersebut ya, dituntun berjalan berlangsung dengan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Suami dengan istri, istri dengan suami, bapak, orang tua dengan anak-anaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi." Dan di antara ayat-ayat Allah, "An khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Allah jadikan untuk kalian, Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tentram terhadapnya. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Seorang yang ketika dia ya, menikahi seorang gadis misalnya, yang sebelumnya adalah antara dia dengan perempuan tersebut orang asing. Ini dari satu keluarga, ini dari keluarga. Ya, dan Islam mengharamkan pergaulan lelaki dan perempuan yang keluar batas, seperti pacaran dan lain sebagainya, tidak ada dalam Islam. Ya, dijaga, bukan dalam rangka pengekangan dan pembatasan hak, justru dalam rangka pemuliaan. Ya, justru dalam rangka menghormati hak orang wanita, bahwasanya dia adalah seorang yang mulia, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang berhak untuk menyentuhnya. Wanita bukan barang dagangan yang bisa dipegang-pegang oleh siapa saja yang ingin membeli. Tidak demikian. Yang dicoba dulu kalau tidak cocok dibuang begitu saja. Justru itu adalah penghinaan yang tetapi sangat disayangkan. Kebanyakan kaum muslimah, mereka tidak menyadari perkara hal ini dikarenakan kebodohan mereka dalam perkara agama. Yang mereka dimuliakan di dalam Islam, kaum muslimin diperintahkan untuk menundukkan pandangan matanya, begitu juga mereka, supaya tidak terjadi fitnah. Kapan menjadi halal? Ketika selesai akad. Ya, ketika seorang mengucapkan akadnya untuk menikahi, ya, siapa yang menjadi pilihannya? Sebelum itu dia adalah orang asing yang mungkin baru mengenal 1-2 kali. Ya, tanpa komunikasi. Ya. Kemudian hanya mungkin melihat sekali untuk memastikan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah, Allah jadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian, dari diri-diri kalian, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya. Dalam waktu satu malam terjadi ya, rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri yang sebelumnya sama sekali tidak saling mengenal. Ini dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min asbabi sa'adatil usar antahrisu fi usarikum ma'asyiral mu'minin alal mawaddah warahmah. Ya, di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga, ya, kalian terus-menerus bersemangat. Bagaimana caranya di tengah-tengah keluarga kalian, ya, selalu ada al-mawaddah warahmah, kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang. Jadi bukan hanya antara suami dan istri, istri dan suami, ya, tapi apa? Terhadap anak-anak, anak-anak juga terhadap orang tua. Ya. Wa qad hasal Islamu 'ala tawaddud ilal mar'ah wa tahammul ma qad yasdur minha min adza wa la hifdhi ma'rufiha. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yafruqu mu'minun mu'minatan, yakni yubghidu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Dan Islam, ya, telah menganjurkan dan mendorong agar umatnya itu memiliki kasih sayang terhadap wanita, yaitu terhadap istri masing-masing, ya, dan bersabar terhadap mungkin beberapa perkara yang muncul dari dirinya. Kita manusia yang penuh kekurangan, ya. Siapa kita sehingga kok ketika ada orang lain salah kita tidak bisa menerimanya? Berapa banyak kesalahan yang muncul dari kita, ya? Karena itu dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika muncul satu dua kesalahan, perkara-perkara yang mungkin tidak kita sukai dari istri kita, ya, ingat di situ masih ada perkara-perkara yang lain, kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Ya. Membenci istrinya. In kariha minha khuluqan. Kalau seandainya dia tidak suka, ya, satu sikap, satu akhlak dari istrinya yang dia anggap ini tidak tepat. Sekali lagi, kita manusia yang penuh dengan kesalahan. Ya, pasti. Ya. Akan muncul dari istri kita. Pun begitu juga muncul dari kita. Kesalahan-kesalahan. Tetapi bagaimana menyikapi kesalahan ini? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang mukmin itu membenci mukminah. In kariha lahu khuluq, in kariha minha khuluqan. Kalau dia tidak suka suatu akhlak dari istrinya, ya, radhiya minha akhar. Dia bisa radhi, dia bisa ridha terhadap akhlak-akhlak yang lain. Ya, dari kelebihan-kelebihan yang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jangan kekurangannya terus yang dilihat. Tapi coba kekurangan-kekurangan ini untuk diperbaiki, bukan untuk disalahkan. Dan masih banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita lihat, yang bisa kita jaga. Ya. Yang dengan demikian, kalau kita bersikap seperti ini, tidak hanya melihat kepada kekurangan saja, ya, begitu juga kaum wanita, para istri, tidak melihat hanya kekurangan dari suaminya saja, ya, yang ini menjadi sebab kufurnya, ya, yaitu sebab pengingkaran kufur nikmat dari seorang wanita terhadap laki, karena yang dia lihat kekurangannya saja. Ya, ketika ini nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya, ternyata penduduk terbanyak dari penduduk neraka adalah kalangan wanita. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Ya, seandainya suaminya melakukan satu tahun kebaikan, kemudian melakukan satu kekurangan, maka apa kata istri? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku sama sekali tidak mengetahui ada kebaikan pada dirimu. Ya. Kalau peribahasa kita, hujan setahun, panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Ya, ini nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti itu. Tetapi apa yang kita lihat, bahwasanya setiap pasangan kita, mereka memiliki kelebihan masing-masing. Mereka memiliki keutamaan masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lainnya, pasti itu ada. Ini yang kita jaga, ini yang selalu kita perhatikan. Adapun kekurangan bukan untuk dibiarkan dan bukan untuk disalahkan, tetapi untuk diperbaiki. Ya. Fala sa'ada bila mawaddatin wala tarahum. Maka tidak akan ada kebahagiaan kalau tanpa ada cinta dan kasih sayang. Ya, bagaimana? Ya, rumah tangga yang mau bahagia kalau ya berjalan di ataskan rasa benci. Ya, tidak suka. Enggak bisa. Kalaupun dia berjalan, kalaupun dia tetap bersama, tapi tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak ada kesenangan. Ya, apa yang diharapkan? Ya. Ketika seorang istri sudah tidak percaya lagi dengan suaminya. Ketika seorang suami tidak percaya lagi pada istrinya, bagaimana bisa berlangsung? Bagaimana bisa harmonis? Ya, maka penting yang namanya rasa cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Ya, dan di antara sebabnya bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, setiap orang memaklumi bahwasanya pasangannya pasti memiliki kekurangan, akan tetapi dia tahu bahwasanya ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, saling memaklumi, saling bersabar terhadap kekurangan satu yang lainnya. Wa qad ja'a al-islamu bima yakunu min rawafidi hadhihi al-sa'adah. Dan syariat Islam, ya, membawa perkara-perkara yang menopang kebahagiaan rumah tangga ini, yang menopang, yang membantu terwujudnya rasa cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga seorang. Apa itu? Wahia al-mar'atu salihah. Ya, wanita yang salihah. Ya. Fa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un minas sa'ada. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba' minas sa'ada. Empat perkara yang merupakan kebahagiaan. Al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, wal jaru saleh, tetangga yang saleh, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Ya. Ini manusiawi kan? Ya. Istrinya saleh, salehah. Ya, rumahnya luas. Ya. Kemudian tetangganya baik-baik semua. Ya, kendaraannya nyaman. Ya. Ini kan yang diharapkan dari seorang dalam kehidupan dunia ini. Ya. Wa arba'un minasyaqawa. Dan sebaliknya empat perkara dari perkara yang menyengsarakan. Ya. Lawan dari kebahagiaan, kesengsaraan. Ya. Al-jaru su wal mar'atu su wal maskanu dayyiq wal markabu su. Tetangga yang jelek. Ya, bukan jelek rupanya tetapi jelek kelakuannya. Ya. Yang tidak menunaikan hak-hak bertetangga. Ya. Ingat, tetangga kita memiliki hak. Hatta dia sebagai orang yang kafir, tetapi dia memiliki hak atas kita sebagai tetangga kita. Ya. Karena tetangga, ima tetangga itu adalah tetangga kita, dia seorang muslim dan kerabat kita. Berarti dia memiliki tiga hak. Ya, hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai kerabat kita. Atau dia adalah seorang muslim tetapi bukan kerabat kita, dia memiliki dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Atau dia bukan orang muslim tapi dia tetangga kita, tetap dia memiliki satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Ya, yang tidak diganggu, yang tidak, dan lain sebagainya. Dari hak-hak bertetangga. Ya, maka sungguh beruntung ketika kita mendapatkan tetangga-tetangga kita adalah tetangga-tetangga yang baik. Orang-orang yang saleh. Ya. Yang tahu hak Allah dan tahu hak para hambanya. Qala arba'un minas sa'adah ta'ammaluha innaha min sa'adatil usar. Ya. Al mar'atu salihah tas'adu bihal usra wal maskanul wasi' ta'isu fihil usra fatas'ad wal jaru salih tujawiruhu al usra fatas'ad wal markabul hani tarkabuhul usrah fatas'ad. Empat perkara yang menyengsarakan tadi, tetangga yang jelek, al mar'atu su, istri yang jelek, artinya yang bukan salehah, ya, tidak menjaga auratnya, ya, bebas bergaul dengan laki mana saja. Siapa yang mau seperti ini? Ya, kecuali laki-lakinya pun yang seperti itu juga. Ya. Tidak menunaikan hak suaminya, menelantarkan anak-anaknya. Ya. Dan lebih penting lagi, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebahagiaan macam apa yang diharapkan kalau istrinya seperti itu? Wal maskanu dayyiq, rumah yang sempit. Nah, ini realitas. Ya, walaupun ini juga bukan apa? Ya, bukan suatu perkara yang mutlak. Ya. Wal markabu su, kendaraan yang jelek. Akan dijelaskan apa maksudnya nanti. Ya, al markabu su, kemudian ini. Adapun empat perkara yang membahagiakan tadi, ya, kalau kita perhatikan wanita yang soleha, perempuan, istri yang soleha, bahagia dengannya keluarga, begitu juga rumah yang luas, tetangga yang soleh, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Wal arba'atu minasyaqawah min syaqawatil usar, al jaru su fatashqa bihil usrah usrah, wal mar'atu su as-sayyi'ah ghairu salihah fatashqa bihal usrah, wal maskanu dayyiq fatashqa bihi al usrah, wal marqabu su fashaqqa fatashqa bihi al usrah. Empat perkara ini ya akan sengsara orang, tidak akan bahagia seorang, apalagi kalau empat-empatnya ada. Ya, kesengsaraan dunia jelas. Ya, sudah kendaraan jelek, tidak ada mungkin. Ya, rumahnya sempit, istrinya tidak soleh, tetangganya jelek semua. Wah, ya gimana mau bahagia seperti itu? Tekanan batin terus. Ya. Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mufassiran ma jaa fi hadzal hadits. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Mufassiran, menjelaskan maksud dari hadis ini. Thalathatun minas sa'adah al-mar'atu salihah. Tiga perkara dari kebahagiaan, yang pertama al-mar'atu salihah. Apa sebabnya? Mahiya sa'adatu biha, apa yang menjadikan dengan mar'atu salihah ini kita bahagia? Qala taraha tu'jibuka wa taghibu fata'manaha 'ala nafsiha wa malika. Ya. Kalau engkau melihatnya ya, tu'jibuka. Engkau kagum kepadanya, senang kepadanya. Dan kalau engkau pergi, engkau merasa aman terhadap dirinya dan hartamu. Amanah. Ya. Dia bisa menjaga dirinya. Ya, tidak justru menjadi kesempatan dalam kesempitan ketika suaminya tidak ada mumpung. Waliyadubillah, kalau ada yang kayak gini. Ya. Bisa menjaga harta suaminya. Wadabah ay almarkab takunu wati'atan ay dalulan syari'atas sayr. Tulhikuka bi ashabika. Yang kedua, kendaraan yang baik. Ya. Yaitu kendaraan yang dalulan. Ya, sini dabah, hewan tunggangan, ya, yang nurut dan jalannya cepat. Ya, tulhiku kabi ashabik, ya, istilahnya bisa menyusulkan engkau kepada teman-temanmu. Artinya bisa berjalan dengan cepat. Ya, menyusul kalau ketinggalan dia bisa menyusul dengan baik. Ya. Wadar takunu wasiatan kathiratal marafiq. Ya, rumah yang luas yang bisa banyak penghuninya. Ya. Kalau anak satu, anak dua, anak tiga, kalau kamar cuma satu, kamar dua, ya kan mikir juga. Ya, realitas yang seperti ini. Wasalasatun minasyaqa. Al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisanaha 'alaika wa in gibta anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa malik. Ya. Tiga perkara yang merupakan kesengsaraan. Wanita yang engkau melihat engkau merasa tidak suka padanya. Ya. Wa tahmilu lisanaha 'alaika. Ya. Gampang untuk keluar kata-kata yang tidak baik kepada dirimu. Ya. Gimana coba kalau istri mencaci maki suaminya? ya. Itu kan kurang ajar namanya. Ya. Keluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap suaminya. Ya. Kalau engkau tidak ada, kalau engkau pergi, engkau tidak merasa aman terhadap dirinya dan juga hartamu. Wadabah takunu batiatan takunu koti kotufan. Fa in darabtaha at'abatka. Ya, kendaraan atau binatang tunggangan yang tidak bikin nyaman, batiah, kotufa, lambat. Ya, kalau dipukul justru akan merepotkan. Ya, bikin ribet. Nah, ini bikin susah juga. Ya. Wa in taraktaha lam talhaq bi ashabika. Kalau dibiarkan jalannya lambat, kalau dipukul ya berontak. Ya. Ini binatang yang tidak bagus, kendaraan yang tidak bagus. Wadaru takunu dayyiqatan qalilatal marafiq. Ya, rumah yang sempit. Ya. Qalilatal marafiq, yang hanya bisa dihuni oleh sedikit orang saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya ummata wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah. Ya, yang namanya dunia itu adalah perhiasan, hiasan. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salehah. Ya. Mau perhiasan kayak apapun ya akan kalah dengan seorang wanita yang salehah. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan wanita yang salehah, jangan sampai itu lepas dari diri kita. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min asbabi sa'adatil usar an takuna al-ishrah fiha bil ma'ruf. Dan di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga adalah al-ishrah. Ya. Bagaimana muamalah, interaksi, pergaulan, ya, dan dalam memperlakukan suami memperlakukan istrinya, istrinya memperlakukan suaminya, ya, orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anaknya terhadap anak-anak terhadap orang tua, yaitu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala firman wa ashiruhunna, perlakukanlah mereka, pergaulilah mereka. Ya. Yaitu bergaul bukan maknanya mendatang istri di sini, tapi bergaul dalam makna memperlakukan, bagaimana interaksinya dengan istri-istrinya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Wala syakka anal mu'asyara bil ma'ruf sababun min asbabis sa'adah. Tidak diragukan lagi bahwasanya al mu'asyarah, ya, interaksi yang baik, ya, ini adalah sebab dari sebab-sebab kebahagiaan. Ya. Seorang istri berlaku sopan kepada suaminya, tidak bicara dengan suara yang keras, tidak menghardik. Begitu juga suaminya, seorang bapak, ya, menyempatkan dia bercanda dengan anak-anaknya, ya. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Wal mu'asyarah bil ma'ruf matlubatun minaz zawj wa matlubatun minaz zawjah wa matlubatun min kullil usrah. Ya, mu'amalah, mu'asyarah, bagaimana bergaul dengan cara yang baik ini, ya, dituntut dari seorang suami, dituntut dari istri, dan dituntut dari setiap anggota keluarga termasuk anak-anak. Ya. Apalagi kalau anak-anak yang sudah mereka mumayyiz, ajarkan adab pada mereka. Ya, ajarkan adab pada anak-anak kita. Ya. Kalau masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya memang masa-masanya mau dijelaskan, mau dimarahin, ya begitu juga. Ya. Tapi ketika mereka sudah mumayyiz, ketika sudah mereka sudah mulai mengerti mana yang baik, mana yang jelek. Ya. Ajarkan. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Hal-hal yang berkaitan dengan adab. Adab terhadap orang tua. Ya, adab dia kepada ibunya, kepada bapaknya. Adab ketika makan, adab ketika tidur, adab ketika bercanda. Ya. Supaya apa? Supaya bisa muasyarah, bergaul dengan cara yang baik, yang penuh adab. Ya. Yaqulullahu azza wa jal wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa yaqulu walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita baca tadi. Ya, pergaulilah mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala firman walahunna, yaitu mereka, istri-istri itu, mereka memiliki hak. Ya, mereka memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Ya. Mereka memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban untuk memiliki atau untuk memperlakukan, ya, anggota keluarga yang lainnya dengan cara yang ma'ruf. Ya, artinya setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jangan hanya sekedar menuntut hak tanpa mempedulikan kewajibannya sendiri. Yaqulul Qurtubi rahimahullah fi tafsiri qaulillahi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ai alama amara Allahu bihi min husnil muasyarah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau berkata pada tafsir ayat ini, ya, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, hunna, ya, mereka perempuan, yaitu istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Yaitu bagaimana dengan cara yang ma'ruf ini? Ay alama amarallahu bihi min husnil mu'asyarah. Yaitu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dari perkara-perkara yang termasuk di dalam apa? Ya, baiknya pergaulan, interaksi. Ma'ruf yaitu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ma'ruf yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal muradu bihadzal amri fil aghlab al azwaj. Ya. Kebanyakannya yang diperintahkan dengan perkara ini adalah para suami. Seperti ayat ini wa asyiruhunna, yang diperintahkan para suami, kaum laki-laki, untuk melakukan kaum wanita dengan cara yang baik. Wa tadkhul fihi az-zawjat. Tetapi juga para istri pun termasuk dalam ayat, dalam perintah untuk, ya, berlaku dengan cara yang baik pula kepada yang lainnya, sebagaimana pada ayat-ayat yang lain. Walahunna mislu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, mereka para istri, mereka memiliki hak dan mereka pun memiliki kewajiban untuk berlaku, ya, untuk apa, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Wadhalika tawfiyatu haqqiha minal mahri wa nafaqah. Di antara cara yang ma'ruf, perkara yang ma'ruf yang harus kita tegakkan adalah memenuhi haknya dari sisi mahar misalnya. Ya, karena mahar ini haknya istri yang harus dipenuhi. Ya, wa nafkah, begitu juga nafkah. Nafkah haknya istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Wa alla ya'basa fi wajhiha bi ghairi dhanb. Ya, tidak bermuka masam. Cemberut pada istrinya tanpa ada sebab dosa yang dilakukan oleh istrinya. Ya, cemberut terus bawaannya. Ya, gimana enggak suntuk istrinya. Wa an yakuna muntaliqan fil qaul wala faddan wala ghalidan wala mudhiran mailan ila ghairiha. Ini di antara bentuk ya memperlakukan wanita dengan cara yang baik. Ya, memenuhi haknya, maharnya, memenuhi nafkahnya. Ya, tidak bermuka basam. Ya, cemberut tanpa ada sebab. Ya, kalau misalnya di situ ada perlakuannya, dia sengaja menunjukkan bahwasanya si wanita atau istrinya ada salah, mungkin bisa saja dengan menjelaskan kenapa dia melakukan demikian. Ya, tapi tiap saat tidak ada senyum-senyumnya. Ya. Di rumah pasang ya wajahnya tegang terus. Ya, anak-anaknya takut lihat dia. Ya, tidak ada senyum-senyumnya. Ini tidak boleh seperti ini. Ini bukan cara bergaul yang ma'ruf. Wa an yakuna muntaliqan fil qaul. Begitu juga ketika dalam berkata. Berkata dengan cara yang baik. La faddan wala ghalidan. Tidak dengan cara yang kasar dan keras. Ya, dikit-dikit bentak, dikit-dikit bentak. Ya, tidak demikian. Ya. Wala mudhiran mailan ila ghairihi. Dan tidak menampakkan, sengaja menampakkan bahwasanya dia memiliki kecenderungan, kecondongan kepada selain istrinya. Ini kan rusak namanya. Ya. Qala al-mu'allif hafizahullah taala alla ya'bas fi wajhiha bi ghairi dam. Beliau menjelaskan. Ya, ini contoh ya, bukan bahwasanya yang bergaul dengan baik ini saja, bukan. Tapi masih banyak cara-cara yang lain. Ini contoh. Di antara bentuk seorang itu bergaul yang baik dengan istrinya. Ya, tidak berhukum masam tanpa ada sebab. Ba'dul azwad, ba'dul aba, dahkuhum linnas fil kharij. Idza ra'aitu kharij al usrah, qulta ma syaa Allah, la yaqufu anid dhahik. Kata beliau, sebagian bapak-bapak, sebagian suami, ya, dia pandai membuat orang lain tertawa di luar rumahnya. Ya, ketika dia bergaul sama teman-teman yang kau lihat, masya Allah, dia ya, tertawanya lepas, ceria, ya, ramah orangnya. Yudhikun nas alladina haulahu. Ya, orang-orang tertawa dengan sebab dirinya di sekitarnya. Artinya dia, masya Allah. Ya. Fa idza dakhala al-baita inqalaba asadan. Begitu masuk rumah berubah kayak singa katanya. Ya. La yabtasimu fi wajhi zaujihi, tidak tersenyum. Lihat istrinya enggak senyum. Ya, merungut. Gimana coba? Ya, istrinya udah capek-capek, tambah capek lihat dia. Ya. Wala yabtasimu fi wajhi waladin. Sama anaknya juga tidak tersenyum. Wa hadza laysa minal isyrah bil ma'ruf. Yang seperti ini bukan al isyrah bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang baik, bukan. Ya. Wa an yakuna muntaliqan fil qaul fa yuhaddisu zauja wa yuhaddisu abna. Ya. Muntalikal qaul, dia ya ngobrol sama istrinya, ngobrol sama anak-anaknya. Ba'dun nas idza kana kharija baitihi la yaqufu lisanahu anil hadits. Sebagian orang di luar rumahnya, masyaallah dia la yaqufu anil hadits, lancar bicaranya. Enggak bisa berhenti bicaranya. Kama yaqulul awam sultanul majlis. Bagaimana orang-orang mengatakan sultanul majlis. Ya, dia raja di majlis tersebut. Dia yang menguasai. Ya. Fa idza dakhala al-baita in bakama. Ketika dia masuk ke dalam rumah in bakama, mempisu, diam. Enggak ada suaranya. Fala yaqadu yatakallam, hampir dia tidak berbicara. Wa in takallama kana faddan ghalidan. Ketika berbicara, bicara dengan suara yang keras dan kasar. Ya, apa maksudnya apa? Jaim gitu, jaga image gitu. Bukan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu al-isra al-ma'rufah. Ya, wa hadza laisa min al-isra bil ma'ruf. Ini bukan bergaul dengan cara yang baik. Ya, wa yuhaqqiqul lil usra asyqa, justru akan menyebabkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Qala al-Qurtubi fa amara Allah subhanahu bi husni sohbatin nisa idza aqadu alaihin litakuna adamatu ma bainahum wa sohbatuhum alal kamal fa innahu ahda lin nafsi wa ahnah lil aish. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bi husni sohbatin nisa. Ya, ketika seorang itu sudah mengikat janji nikah akad dengan seorang wanita, harus sohbahnya, ya, mendampinginya dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya kelanggengan di antara mereka itu sempurna. Keharmonisan di antara mereka itu sempurna. Ya. Kalau seperti ini kan, fa innahu ahda lin nafs wa ahna lil is. Ya, lebih tenang bagi jiwa kita, wa ahna, lebih nyaman dalam kehidupan kita. Ya. Betul bahwasanya seorang suami ada pemimpin rumah tangga. Betul, tapi bukan berarti dia harus ya seolah-olah bersikap bahwasanya yang lain adalah bawahannya. Ini yang seperti ini yang harus dibenarkan. Ya, istrinya adalah istrinya yang dia memiliki hak untuk kita bergaul dengan cara yang baik, untuk kita dengarkan keluhan-keluhannya, apa yang menjadi keinginannya. Ya. Kita lembutkan hatinya, ngobrol dengannya dengan cara yang baik. Yang intinya bahwasanya ya, setiap orang memiliki kewajiban dan hak. Ya, bukan hanya sekedar menuntut haknya. Baik, wallahu taala alam, ada beberapa hal dari perkara ini yang dijelaskan oleh al-muallif, yaitu perkara bagaimana bentuk al-mu'asyarah, bergaul, memperlakukan istri, yang memperlakukan keluarga dengan cara yang baik. Ya, di antara contoh-contoh yang akan nanti disebutkan dari Rasulullah SAW dan juga dari para sahabat, ya, yang ini akan menjadi teladan bagi kita di dalam ya mempergauli keluarga kita. Wallahu taala alam, insyaallah kita akan lanjutkan pada lain waktu. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.